Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Selanjutnya kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Dan di sini al-Imam Muslim rahimahullah membawakan dengan dua sanad. Qala al-Imam Muslim rahimahullah حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي المصري أبو عبد الله حرملة ابن يحيى التجيبي المصري أبو عبد الله كان إماما جليلا كثير الرواية والحديث. Seorang imam terkemuka banyak riwayat dan hadisnya. Sahibul Imam Asy-Syafi'i. Murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه في صحيحه. الإمام مسلم رحمه الله sering membawakan hadisnya Harmalah ibn Yahya dalam sahih beliau. وعمر Ibni Sawad Al-Amiri. Sawad bitashdid wat takhfif. Bisa dibaca tashdid Sawad atau takhfif tanpa tashdid Sawad. Lughatan dua bacaan. Amr ibn Sawad Al-Amiri Abu Muhammad Al-Qurashi Thiqatun. Wa Muhammad ibn Salamah Al-Muradi. Muhammad ibn Salamah Al-Muradi Al-Misri Saduq. Imam Muslim meriwayatkan dari tiga guru. Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, Amr ibn Sawad Al-Amiri, kemudian Muhammad ibn Salamah Al-Muradi Al-Misri. Qala al-Muradi, Al-Muradi berkata, Haddathana Abdullah ibn Wahab an Yunus. Muhammad ibn Salamah Al-Muradi berkata, Haddathana Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Wahab an Yunus, dari Yunus. Wa qala al-akharan, sementara dua guruku yang lain, kata Imam Muslim, yaitu Harmalah dengan Amr ibn Sawad, keduanya berkata, qala akhbarana ibn Wahbin, qala akhbarani Yunus an ibn Shihab. tiga guru Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini dengan sedikit perbedaan lafaz. Untuk Harmalah ibnu Yahya, Amr ibnu Sawad al-Amiri, dua guru yang pertama, ini menyebut dengan tasrih pada gurunya dan guru dari gurunya. Akhbarana ibnu Wahbin, qala akhbarani Yunus. Sementara Muhammad ibnu Salamah al-Muradi, beliau menyebutkan dengan kalimat haddatsana Abdullah ibn Wahbin an Yunus. Ya, ada perbedaan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dalam ilmu hadis, perbedaan semacam itu harus diperhatikan dengan teliti. Karena perbedaan ada, ya, perbedaan alfadhul ada itu mempengaruhi derajat hadis. Bisa dipahami? Naam. Yang sudah dapat ilmu mustalahnya diperhatikan baik-baik, yang belum dapat didengarkan baik-baik. Ya, walaupun antum belum tahu ini pembahasan apa, ya, labas insyaallah ta'ala nanti akan menjumpai pada saatnya nanti biiznillahi ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya sama antum. Untuk murid saya Din 2, peci hitam, baju biru navy, yang sudah terlihat dari kejauhan. Saya minta untuk mengangkat kepalanya, melihat ke arah mata saya dalam-dalam. Saya tidak mau ada dusta di antara kita. Karena saya tidak boleh nyebut nama, ya, bahaya. Cukup nama rawi saja yang saya sebutkan, ya. Nama antum jangan. Mana beliaunya? Aywa. Apa perbedaan haddatsana dengan akhbarana dalam ilmu mustalah? Sudah dapat toh? Mustalah sudah lewat toh? Ya akhi, al-karim, al-fadil, al-syarif, al-kabir. Akhi al-karim, irfa' ra'sak, ajib an su'ali. Mas, halo. Loh, yang pakai peci hitam masih murid saya, maksudnya kelas saya, Din 2. Baju jubah warna keemasan, kebetulan duduknya di luar, pakai kacamata dengan tinggi semampai. Mana beliaunya yang tadi bertugas mengawasi teman-teman di luar? Ngakunya. Fadal. Ketua kelasnya itu. Apa perbedaan akhbarona dengan haddatsana dalam ilmu mustalah? Ajib? Hah? Gak dengar? Ngomong apa beliau? Eh? Wallahu a'lam. Masyaallah, nisful ilam. Mungkin malu-malu karena jaraknya jauh gitu ya. Saya cari yang dekat-dekat kok enggak ada ini. Ashabuddin. Ashabulullah semua ini. Mana Ashabuddin? Coba itu. Siapa itu? Din berapa itu? Hah? Din 2. Siapa? Ya salam, Masya Allah. Memang beliau sesuai dengan namanya, ya kan? Tahu cara survive, sesuai dengan namanya, toh. Dia tahu cara bertahan hidup. Ya, ketika ada bahaya, menyembunyikan diri. Ya, namun sayangnya banyak mata-mata di sini, ya. Aywa, dari MTQ dan MTF yang membocorkan keberadaan antum, dan saya sangat senang dengan keberadaan mereka. Fadal Yasi, nah ini kok lagi musim peci hitam gak ya? Yang tadi pertama peci hitam, kedua peci hitam lagi. Besok tak pakai peci hitam gak ya? Apa perbedaan akhbarona dengan haddatsana? Wallahu a'lam. Mana lagi? Ashabuddin mana lagi? Siapa ini? Din 1. Ya salah. Peci hitam lagi. Masya Allah. Ini jangan-jangan antum anu ini bikin partai peci hitam ini. Sudah dapat mustalah? Belum. Sudah. Nah, sudah dijelaskan perbedaan haddatsana dengan akhbarona? Pernah nih. Ustaznya siapa? Tak telepon sekarang ya? Sudah dijelaskan atau belum? Belum ya? Belum, baik. Kalau din 2 saya yakin. Apalagi din 3. Mana din 3? Mana din 3? Ya salah, Masya Allah. Seolah-olah antum memahami apa yang saya inginkan, toh. Fadal ya akhi. Ya salam. Dengan kunyah beliau yang kemerah-merahan. Apa bedanya haddatsana dengan akhbarona? Loh kok Allah alam kabeh toh. Sudah dapat atau belum? Sudah toh? Ikhtisar sudah selesai? Sudah kan? Alhamdulillah. Harusnya bisa. Mana yang lain? Mana yang lain? Banyak di atas. Taib. Dalam bab ini memang ada beberapa mustalahat yang disebutkan oleh para ulama. Kalau haddatsana yang biasa diartikan telah menceritakan kepada kami, gitu ya. Haddatsana ini dipakai ma sami'a min lafdzi syaikh. Ma sami'a min lafdzi syaikh dipakai kalau dia mendengar langsung dari syekhnya. Seperti sekarang, saya ngomong, antum dengarkan dengan saya, langsung. Kalau pakai haddatsana, haddatsa bihi syaikhu jama'atan, wa huwa fihim. Kalau haddatsana, berarti dia dengarkan langsung dari ucapan gurunya, rami-rami, kayak sekarang. Nah, kalau model kayak gini, antum pakai hadatsana. Kalau mendengar langsung, kan gitu ya. Naam. Kalau dengan dhamir mufrad, hadatsani. Hadatsani, maka gurunya menyampaikan secara khusus untuk muridnya. Ya, eksklusif khanifidina zani Allah wa iyyakum. Kalau akhbarana a'ammu minhu, lebih umum. Bisa dipakai untuk kasus yang sama, ma sami'a min lafzi syekh. Juga bisa dipakai lima quri'a ala syekhi fa aqarra bihi. Bisa dipakai kalau syekh tersebut dibacakan riwayat oleh muridnya dan disetujui oleh gurunya, maka menggunakan kalimat akhbarana. Paham perbedaannya? Kalau haddatsana, gurunya yang langsung menyampaikan. Ya, qala Sufyan ibnu Uyainah, misalkan ya, misalkan. Nah, antum boleh mengatakan haddatsana karena langsung dengar. Kalau pakai haddatsana berarti dalam rombongan semacam ini. Kalau antum sendirian, haddatsani. Akhbarana juga bisa. Atau pada kasus syekh tidak membacakan, tapi menunjuk muridnya yang membaca kitabnya dan syekh membenarkan. Bisa difahami? Ya, maka yang demikian menggunakan kalimat akhbarona. Taib. Yang faham difahami, yang belum faham karena belum waktunya, ya, anggap itu angin segar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Haddatsana Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab atau yang dikenal dengan Ibn Wahab, Abu Muhammad Al-Fihri. Abu Muhammad Al-Fihri, imamun thiqatun min ashab al-imami Malik, termasuk murid Imam Malik rahimahullah. Lazima Malikan akthar min 20 sanah. Ya, berguru kepada Imam Malik lebih dari 20 tahun. An Yunus, dari Yunus. Huwa Yunus ibnu Yazid al-Aili. Abu Yazid Al-Qurashi. Ya, Yunus di sini, Yunus ibnu Yazid Al-Aili, Abu Yazid Al-Qurashi, bukan Yunus Abu Humairah. Ya, Yunus ibnu Yazid Al-Aili min kibari tabi'in, termasuk kibaru tabi'in. Kalau riwayatnya Muhammad ibn Salamah, haddathana Abdullah ibn Wahbin an Yunus, pakai an'anah. Kalau riwayatnya Harmala ibn Yahya dan Amr ibn Sawad al-Amiri, menyebutkan akhbarana ibn Wahbin qala akhbarani Yunus an ibn Shihab, dari ibn Shihab. Huwa ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah, Imam Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Shihab az-Zuhri. Tabi'in, termasuk kibar tabi'in. Qala haddathani Ubaidullah ibni Abdillah ibni Utbah. Ubaidullah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. min a'lami ahlil Madinah. Termasuk ulama kota Madinah. Wa huwa minal fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Termasuk 7 fuqaha di kota Madinah. Ada 7 fuqaha, semuanya tinggal di Madinah, hidup pada masa yang sama, ditunjuk oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sebagai marji', rujukan, mufti. Ya. Ahlul Madinah wa man hawlaha, yang punya permasalahan diarahkan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz untuk bertanya kepada 7 alim yang diistilahkan dengan fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fikih di kota Madinah. Wahum, ketujuh orang tadi, ya, catat baik-baik untuk faedah. Yang pertama, Sa'id ibnul Musayyib. Yang kedua, Urwah ibnul Zubair. Yang ketiga, Al-Qasim ibnul Muhammad. Yang keempat, Kharijah ibn Zaid. Yang kelima, Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Yang keenam, Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibnu Yasar. Yang ketujuh, rawi hadis ini, Ubaidullah ibni Abdullah ibni Utsbah ibni Mas'ud. Termasuk Syekhu Umar ibni Abdul Aziz rahimahullah, guru dari Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib, alam taraw ila ma qala rabbukum, tidakkah kalian memperhatikan apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Kalimat alam taraw, kalau arti secara bahasa lughawiyahnya, hamzah di sini lil hamzah apa? Mana sahibul qatarnya? Karena paling dekat ya toh, al-qarib yuskitul ba'id. Saya kalau nanya yang peci hitam tadi yang di luar, enggak kedengaran penjelasannya toh. Kaidah dhamir kan kembali kepada yang paling dekat. Ya kan? Ya'ud ila aqrabil mazkur. Nah ini, beliaunya ini. Fadal Syekh. Hamzahnya hamzah apa? Istifham. Lam jazima. Bimakna? Hah? Kok bingung? Hah? lam jazimah. Yaitu tarau fi'il dari kata ro'a yara ru'yatan. Kan gitu ya. Ya kan? Aywa. Susunan ini, kata ini, alam tarau, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala, maknanya, kalau kita jumpai kalimat ini dalam ayat atau dalam hadis, itu berfungsi ay tashahadu wa tabassaru bi absarikum wa qulubikum. Ya, tashahadu, saksikanlah, perhatikanlah dengan mata kalian dan hati kalian. Diminta untuk melihat sekeliling, diminta untuk memperhatikan. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam membuka hadisnya dengan sebuah uslub yang disebut dengan uslubut tanbih. Ya, disebut dengan uslubut tanbih. Ini termasuk salah satu uslub min asalibil lughah dalam rangka menarik perhatian para mukhatab. Qala, Rasul menukilkan firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qala, perhatikan apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, kata Nabi. Apa firman Allah? Qala, Allah berfirman, ma an'amtu 'ala 'ibadi min ni'matin, tidaklah aku memberikan kepada hamba-hambaku sebuah nikmat, illa asbaha fariqun minhum biha kafirin, kecuali akan selalu ada sekelompok dari hamba-hambaku yang mengkufuri nikmat tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan, al-kawakibu wabil-kawakibi. Al-kawakibu, bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Wabil-kawakibi, sebab bintang-bintang inilah Allah menurunkan hujan. Paham? Nah, jadi setiap kali Allah berikan nikmat kepada hambanya, salah satunya dalam bentuk hujan, selalu ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengkufuri nikmat tersebut. Bagaimana bentuk mengkufuri nikmatnya? Dengan menisbahkan, menyandarkan nikmat tadi kepada selain Allah. Ada yang sifatnya kufur kalau meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan. Ada yang sifatnya kafirah, dosa besar, kufrun asghar, kalau beranggapan dengan sebab kemunculan bintang anwa, masih ingat ya, turunlah hujan dari langit. Kalau tidak muncul bintang tadi, tidak bakal turun hujan. Kalimat-kalimat semacam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kufrun ni'mah. Naam. Hakadha ikhwani fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Fadhal adzan terlebih dahulu. Dayyim. Sanad yang kedua. Qala al-Imam Muslim rahimahullah untuk yang dari ashab din saya minta dicermati baik-baik ya, karena di sini kita akan menjumpai ketelitian dan cermatnya al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ini menjadi salah satu maziyah min mazaya sahih Muslim. Salah satu keistimewaan yang ada pada kitab sahih Muslim dari sisi detailnya al-Imam Muslim rahimahullah saat menyebutkan sanad hadis. Ya, yang ashabuddin tolong diperhatikan. Begitu pula yang sudah dapat pembahasan ilmu mustalah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Muhammad ibn Salamah al-Muradi. Yang tadi. Ya toh, shaduq. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahb. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Wahab, sama dengan sanad yang sebelumnya. An Amr ibn al-Harith, dari Amr ibn al-Harith. Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub Abu Umayyah al-Ansari. Abu Umayyah al-Ansari Hafizun Sabtun Allamah Alimud Diyar Al-Misriyah wa Muftiha. Beliau seorang hafiz Sabtun Allamah, menjadi ulama di wilayah Mesir dan menjadi mufti wilayah Mesir. Wahwa Basri, asalnya dari Basrah. Anna Aba Yunus tahwilus sanad, pindah sanad. Imam Muslim menyebutkan lagi dari guru beliau. Wa haddathani Amr ibn Sawad al-Amiri, sama dengan yang di atas ya. Amr ibn Sawad qala akhbarana Abdullah ibn Wahb. Antum lihat ada perbedaan? Ada perbedaan? Tayyib. Yang sebelumnya Muhammad ibn Salamah menggunakan kalimat haddathana. Di sini Amr ibn Sawad menggunakan kalimat akhbarana. Akhbarana Abdullah ibn Wahb. Qala akhbarana Amr ibn al-Harith. Ini perbedaan yang kedua. Kalau Muhammad ibn Salamah menggunakan haddatsana ketika meriwayatkan dari gurunya Abdullah ibn Wahb, setelah itu pakai an'anah. An Amr ibn al-Harith. Nah, kalau di sini dari jalannya Amr ibn Sawad pakai akhbarana soraha. Kemudian Abdullah ibn Wahab akhbarana Amr ibn al-Harith. Saya dipahami? Naam. Nah, yang seperti ini perlu antum perhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, khususnya ketika antum meneliti hadithul mudallis. Hadis dari seorang rawi yang diberi gelar mudallis. Ya, mudallis yang suka menyamarkan nama gurunya. Itu gampangannya seperti itu ya. Nah, misalnya gurunya itu dikenal di kalangan para ulama dengan nama Muhammad. Ya toh? Supaya dia terlihat banyak gurunya, sekali waktu diganti nama gurunya dengan nama yang enggak masyhur di kalangan para ulama. Ya, biasanya dia nyebut haddatsana Muhammad Abu Hurmuzan. Ya. Terus tiba-tiba diganti. Qala hadatsana Abu Qadrin Nada. Misal, bingung baru. Siapa ini Abu Qadrin Nada? Cari ternyata sama Muhammad Abu Hurmuzan. Nah, ketika menjumpai rawi yang mudallis itu waspada dengan an-anahnya. Ya kata? Kalau seorang mudallis mengatakan dari gurunya an-fulan, itu bisa menjadi penyakit. Ya, illah dalam sanad hadis. Dari mana kita tahu kalau mudallis tadi mendengarkan langsung dari gurunya atau dengan kata lain an-anahnya tidak berbahaya? Itu dengan meneliti jalan-jalan hadis yang lain yang menjelaskan kalau rawi tadi saraha bitahdid. Seperti ini contohnya. Cuman di sini enggak ada yang mudallis. Ini hanya sekedar gambaran saja, ya toh. Andai kata Abdullah bin Wahab an Amr bin Al-Harith, seandainya Abdullah bin Wahab seorang mudallis, ini an-anah yang berbahaya, kan gitu. Ya toh? Ternyata dari jalur yang lain dia menyebutkan dengan lafaz yang tegas akhbarana Amr bin Al-Harith. Na'am. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum anna Aba Yunus, bahwasannya Abu Yunus maula Abi Hurairah haddatsahu, maula Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada beliau. Abu Yunus maula Abi Hurairah masyhur bil kunyah, masyhur dengan kunyahnya. Wasmuhu, nama beliau Sulaim ibnu Jubair. Sulaim ibnu Jubair pakai jim ba ya ra. Sulaim ibnu Jubair tabi'iyun, seorang tabi'in. Thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma anzalallahu minas sama' min barakatin, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit satupun barakah. Al-barakah, kata barakah, khanifidina azani Allah wa iyakum, disebutkan oleh Ar-Raghib al-Asfahani rahimahullah dalam Mufradatul Quran, al-barakah hiya thubutul khairil ilahi fi syai', thubutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya, antum punya nikmat dan ternyata nikmat tadi mengandung kebaikan ilahi, membuat antum semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya barokah. Jadi pahami? Ahiwa. Ilmunya barokah, berarti ilmunya mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya barokah, berarti waktunya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang dalam waktu yang singkat dia bisa menghasilkan khairan kathira, banyak kebaikan. Jadi paham ya? Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Jalaul Afham. Ya, Jalaul Afham. Beliau mengatakan al-barakah haqiqatuha الثبوت واللزوم والاستقرار. Barakah secara bahasanya itu maknanya adalah al-thubut, tetap. Wal-luzum, tidak berpindah-pindah. Wal-istiqrar, bertahan dalam waktu lama. Itu makna barakah. Ya toh, tetap, berarti tidak goyang-goyang. Ya toh, luzum, tidak pindah-pindah, tetap dan di situ. Wal istiqrar, bertahan dalam waktu lama. Ada yang tetap, tidak pindah-pindah, tapi cuma sebentar, bukan barokah. Paham ya? Jadi kami, aywa. Saat dia pertama kali mendengarkan ilmu tentang keutamaan talabul ilm. Ya. Dia dulunya muslim biasa, kemudian mampir di sebuah masjid. Di situ ada seorang da'i yang masih muda usianya, namun penyampaiannya begitu menarik. Ya, mengusik perhatiannya dari jauh. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Yang penjabaran dari ustaz muda tadi seolah-olah melambai-lambai dan memanggil rasa penasaran pada dirinya untuk menghadiri majelis tersebut. Ya, maka duduklah dia di majelis tadi untuk kali pertama dan dia mendengarkan bagaimana penjelasan ustaz muda tadi pentingnya talabul ilmi syar'i. Satu ilmu. Ternyata ilmu tadi menetap dalam hatinya, kokoh dan tidak berpindah, sehingga dia memantapkan dirinya untuk menjadi seorang santri. Thubut luzum. Sesampainya di pesantren, bayangan dia santri itu kualitas imannya minimalnya seperti malaikat Jibril atau Mikail, ya, atau Israfil, ya, yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangannya santri itu adalah para malaikat tanpa sayap. Gimana ya? Pokoknya kalau masuk pondok luar biasa, sampai sana beda. Ya. Ya toh? Beda. Dia parkir sandal, hilang sebelah. Ya toh? Baru parkir ini. Parkir sandal, hilang sebelah. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Kesini gak diantar siapapun, ditemani oleh driver Gojek, Grab, gitu ya. Diparkir di lapangan, pulang kembali setelah sholat duhur, 15 menit kemudian balik lagi driver Grabnya komplain, kenapa spion sebelah kanan hilang. Wah, bingung deh. Gitu ya, bismillah maju. Ternyata dia gak sabar. Ilmunya tadi yang seharusnya mantep, sebut luzum, lam yastakir, enggak bertahan lama. Akhirnya dia pulang, berarti kurang barokah. Jadi paham ya? Aywa. Disebut dengan barokah walaupun satu ilmunya misalnya, itu ketika bisa sebut tetap, luzum, enggak berpindah, kemudian istiqrar, bertahan lama. Jadi paham? Aywa. Dia tahu keutamaan qiyamul lail misalkan, ya, salat malam, dan dia tergolong pribadi muslim yang sangat ditekankan untuk qiyamul lail, ya, karena enggak semua muslim disunahkan untuk qiyamul lail. Antum baca keterangan al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang waktunya banyak terkuras untuk dakwah, untuk ilmu, ya, dan menyebabkan tidak mampu untuk qiyamul lail, maka yang demikian tidak disunnahkan qiyamul lail. Gitu ya. Ah, iya. Jadi kalau kritik ustaz ini ngomong tok tapi enggak pernah kia mulai. Sabar, Mas. Ya. Baca dulu ilmunya kan gitu ya. Aywa. Tapi jangan kemudian diambil, wah tenang, enggak usah kia mulai. Gitu ya. Saya kan sibuk dengan ilmu. Padahal sibuk tidur. Saking tenangnya. Memang majelis ilmu itu mendatangkan sakinah memang. Ya, tenang. Bisa tidur orang. Yang katanya insomnia masuk majelis ilmu, ngorok. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tadi pahami? Dia tahu ilmu tentang qiyamul lail. Satu ilmu. Ketika barakah ilmu tadi subut. Ya, dia enggak lupa dengan ilmu tersebut. Luzum enggak berpindah, yakin. Istiqrar, bertahan lama. Dia berusaha istiqomah menjalankan qiyamul lail. Walaupun hanya dua rakaat. Ditutup dengan witir misalkan. Ya, bukannya 11 rakaat yang setiap rakaatnya suratul Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, enggak. Ya. Ya paling ya surat sapu jagat lah ya. 3 kulhu. Misalkan. Ini sudah sapu jagat kan dihidina azani Allahu wa iyyakum. Andalan semua pihak. Ya, andalan semua pihak. Ringan tapi Masya Allah. Ya toh jangan salah. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ta'dil thuluts al-Qur'an. Itu menandingi sepertiga Al-Qur'an. Kandungannya bukan berarti baca 3 kali khatam Qur'an. Tak enak antum. Ya, hafid, hafid Mas. Masa iya, hafid saya. Mutkin bahkan. Buktinya dia baca Qul hu 3 kali. Loh, kok cuma ini toh? Yang lain enggak? Enggak. Kan ada hadisnya. Qul huwallahu ahad, ta'dil suluhal Qur'an. Kalau dibaca 3 kali, hatam Qur'an. Ya, salah paham. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Paham ya, namanya barakah? Bisa dipahami? Tayyib. Kemudian, kita lanjutkan lafaz hadisnya. Ma anzalallahu minas sama'i min barakatin. Tidaklah Allah turunkan dari langit sebuah barakah. Wal murad huna al-matar, yang dimaukan adalah hujan. Jadi hujan itu termasuk barokah. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika lama tidak turun hujan, kemudian turun hujan kali pertama, awal kali turun hujan, beliau keluar untuk mandi hujan. Itu ya, salah satu yang dicontohkan oleh beliau, disunahkan oleh beliau, kalau lama tidak turun hujan, kemudian turun hujan kali pertama, keluar untuk main hujan. Ya, tanda syukur atas nikmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'mal bin niyat. Gitu ya, kalau antum niatnya, ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam, keluar yang sifatnya terlihat dari bahir hanya sekedar main-main air, itu bisa berpahala. Jadi fahami? Naam. Hakadai khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Illa asbaha fariqun minan nasi biha kafirin. Melainkan selalu ada sekelompok dari manusia yang mengkufuri barakah tersebut. Yunzilullahu al-ghaitha, Allah turunkan al-ghaith. Al-ghaith ay al-matar, hujan. Apa perbedaan al-matar dengan al-ghaith? Endak? Dah, antum. Nah, antum. Apa bedanya? Al-ghaith matarun ghazir. Wal matar matarun khafif gitu ya. Kalau lebat ghaith. Kalau biasa-biasa gerimis itu matar. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Tayyib. Al-matar a'ammu minal ghaith. Matar itu kan hujan. Ghaith juga hujan. Kaedahnya ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Beda bentuk mesti beda arti. Walaupun dalam bahasa kita ini disebut dengan sinonim, persamaan kata. Ya toh? Ya kan? Nah, kalau bahasa Indonesia persamaan kata hujan itu apa? Apa persamaan kata hujan? Mana ahli bahasa kita? Timading, ya, ahli bahasa ini ya. Apa persamaan kata hujan? Ada yang tahu? Apa persamaan kata hujan? Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Saya juga enggak tahu apa persamaan kata hujan. Ya, hujan, udan bahasa Jawa. Bukan persamaan ya. Sayyid. Nah, dalam bahasa Arab matar dengan ghaith. Hujan sama-sama hujan, tapi secara fungsi lafadznya itu berbeda. Al-matar a'ammu minal ghaith. Kata matar itu lebih umum daripada al-ghaith. Ya, kata matar lebih umum daripada al-ghaith. Li'anna al-matara imma lil khairi wa imma lishar. Kalau matar itu digunakan untuk menyebut hujan yang membawa kebaikan maupun hujan yang membawa kejelekan. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 84. Wa amtarna 'alaihim matara. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Wa amtarna 'alaihim matara. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan. Ya, fanzur, lihatlah. Kaifa kana 'aqibatul mujrimin? Bagaimana hukuman azab Allah ditimpakan kepada orang-orang yang penuh dengan dosa? Qala Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah beliau berkata, ucapan beliau ini disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Qala Sufyan ibn Uyainah, ma sammallahu mataran fil Qur'an illa azaban. Ma sammallahu mataran fil Qur'an illa azaban. Tidaklah Allah menyebut dengan kalimat matar dalam Al-Qur'an kecuali digunakan dalam konteks azab. Nah, amma al-ghaith, adapun al-ghaith, fahuwa al-matar lil khairi khasatan. Adapun al-ghaith itu disebut atau dikhususkan untuk hujan yang mengandung kebaikan. Wa summiya ghaithan. Kenapa menggunakan kata ghaith? Lil isyarah ila ma'nal khair war rahmah wan naf'i. Ya. Disebut dengan ghaith, summiya ghaithan lil isyarah ila ma'na al khair war rahmah wan naf'i. Kalimat ghaith ini sebagai isyarah untuk menunjukkan arti kebaikan, rahmat, dan kemanfaatan. Ya, sehingga kalau ghaith itu selalu memberikan kebaikan. Datang pada saat yang tepat, memberikan pengaruh yang bermanfaat. Ya, jadi kami, aywa. Hujan yang memberikan manfaat, menjadikan tanaman tumbuh subur. Itu termasuk ghaith. Tadi pahami? Naam. Baik itu ghazir, deras atau tidak. Ya, deras atau tidak. Masalah durasi, masalah seberapa curah hujannya, seberapa seringnya, ya, itu enggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran hasil dari hujan tadi itu memberikan kemanfaatan, kebaikan dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ini disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 28. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha. Dialah Allah yang menurunkan hujan yang baik. Mim ba'di ma qanatu. Setelah mereka sebelumnya putus asa karena kemarau panjang. Wa yansyuru rahmatah. Allah bentangkan rahmatnya untuk segenap makhluknya. Turunnya hujan tidak hanya berkah untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Kebaikan untuk tanaman, kebaikan untuk bangsa jin, kebaikan untuk hewan yang Allah ciptakan. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Paham ya? Halo, kaum muslimin? Baik. Hakadha khanibidina azani allahu wa iyakum. Fayaqulun, ya, kita lanjutkan dapat hadisnya. Mereka mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kawjabu kada wa kada, bintang itulah yang demikian-demikian. Ya, ini ucapan muncul dari orang-orang yang berkeyakinan bintang itulah yang menurunkan hujan. Wa fi hadisil muradi, dalam riwayat al-muradi, riwayatnya Muhammad ibn Salamah al-Muradi dengan lafaz bikaukabi kaza wa kaza, dengan sebab munculnya bintang ini turunlah hujan. Ini kalau yang mengucapkan berkeyakinan bahwasanya turun hujan disebabkan kemunculan bintang tertentu. Tetap Allah yang menurunkan hujan, tapi berkeyakinan kalau bintang menjadi sebab turunnya hujan. Dua-duanya salah. Khanifidina azani allahu wa iyakum kama qaddamna, sebagaimana yang telah lewat. Adapun faedah untuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, insyaallah ta'ala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala.